Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwati a'azan wa a'azakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab Al-Kul Mufid ala kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Usuli Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Sambil ini selama Ustaz Khatib, tidak atau berhalangan, tidak ada karena safar, maka insyaallah taala kita akan lanjutkan pembacaan kitab Al-Qul Mufid. Nah, adapun sore harinya insyaallah kita lanjutkan dengan Fadhlul Islam. Qala Syekhul Islam atau qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, dikatakan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala selanjutnya, qawluhu wa manata qila mushtaqah minal manan, mushtaqah minal manan. Ada yang mengatakan bahwasanya manat itu diambil dari kata al-manan. Al-manan ismun min asma'illahi tabarak wa ta'ala, satu nama daripada nama-nama Allah tabarak wa ta'ala yang maha pemberi, murah, nah, memberikan karunia dan sebagainya. Wa qila min mana, ada juga yang mengatakan diambil dari kata mana, dari mana al-qib al-miqdar. Kenapa? Likasrati ma yamna indahu minad dima, dikarenakan begitu banyaknya apa yang ditumpahkan pada dirinya, di sisinya maksudnya, minad dima, dari darah-darah. Karena yamna makna bimakna yuraq, yamna atau yumna maknanya di sini adalah yuraq, dialirkan darah. Makanya dia dinamakan dengan mana, manata, karena memang sering disembelihkan di berhala tersebut, sering disembelihkan pada berhala tersebut. Nah, wa minhu sumiyat mana, diantaranya dinamakan dengan mana. Ini kenapa? Likasrati mayuraku fiha minad dima, karena teramat seringnya ditumpahkannya atau dialirkannya darah di berhala tersebut. Ini disembelihkan pada berhala tersebut, sesembelihan, sehingga dia dinamakan dengan mana. Wa kan hadha sanan baina Makkah wal Madinah, dan berhala ini dahulu letaknya ada di antara Mekah dan Madinah. Li Hudzail wa Khuza', yang menjadi kebanggaan milik Bani Hudzail dan Bani Khuza', kabilah yang besar di kalangan bangsa Arab. Wa kana al-Aus wal Khazraj, dari apa, kaum Yahudi. Wa kana al-Aus wal Khazraj, demikian juga bangsa Aus dan Khazraj, dua kabilah besar juga yang ada di Madinah dari kabilahnya Yahudi. Yu'azzimunaha yuhilluna minhu lil hajj, di mana mereka mengagungkan manat ini dan mereka bertahlil di dalam haji kepada berhala ini. Karena dahulu di Ka'bah itu dikelilingi oleh berhala-berhala, ya, dikelilingi oleh berhala-berhala, sehingga Nabi SAW memerintahkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk apa, menghancurkan semuanya. Ya, wala tada' apa, wasanan illa tamastahu. Tidaklah engkau biarkan berhala itu ada, patung-patung itu ada, melainkan engkau hancurkan dia. Qawlu as-salisatal ukhra. Kemudian yang dimaksud dengan salisatal ukhra, isyarah ila anna allati tu'azzimunaha wa tadhbahuna 'indaha wa taksuru iraqatud dam haulaha anna ukhra bimana mutaakhirah ay jarimah khatirah. Kemudian yang dimaksud dengan salisatal ukhra, yang ketiga, yang terakhir di sini adalah isyarah annallati tu'azzimunaha, bahwasanya berhala-berhala yang diagungkan oleh mereka bangsa Arab, wa tadhbahuna 'indaha, dan yang mereka menyembelih di samping berhala-berhala tersebut, wa taksuru iqara iraqatun dima haulaha, dan di mana diperbanyak disembelih atau dialirkannya darah di sekitaran berhala tersebut, maka yang ketiga ini apa? Salisatal ukhra. Ukhra anna ukhra bima'na mutaakhirah. Ukhra dengan makna mutaakhirah. Ini yang terbelakang. Aidan lima hakir. Maksudnya adalah berhala yang paling hina, yang paling rendah. Jadi sebutkan yang terakhir, yang ketiga ini. Kenapa? Karena ini yang paling hinanya. Yang paling utamanya mereka menyebutkan adalah Lat, kemudian Uzza, baru yang terakhir yang paling hina adalah Manat. Karena mereka memiliki kasta-kasta dalam dalam ibadah mereka. Makhudah min qawlihim. Hal ini diambil dari ucapan mereka, bangsa Arab yang mengatakan apa? Fulan akhara. Ketika dikatakan fulan akhara, itu artinya fulan ini mutaakhirah. Fulan ini terbelakang. Ya, maksudnya apa? Zalim. Rendah dia. Hakir. Hina dia. Mutaakhirun. Orang yang terbelakang. Orang, ketika seseorang itu dikatakan terbelakang, karena apa? Karena hinanya. Ya. Makanya disebut apa? Terbelakang dia. Baik. Fahadil asnami salasah al-ma'budah indal Arab mahaluha binisbah limara'an Nabi SAW. Nah, berhala-berhala yang tiga ini yang diibadahi oleh bangsa Arab, bagaimana kondisinya jika dilihat dari apa yang telah dilihat oleh Nabi SAW? Maka apa? La syai', kata Syekh Muzaimin apa? Tidak ada apa-apanya, tidak ada nilainya berhala-berhala tersebut. Innama dzakar hadil asnam salasah, innama dzakar hadil asnam salasah li'annaha ashhurul ashharul asnam. Hanya itu saja Nabi SAW menyebutkan berhala-berhala yang tiga ini, atau Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tiga berhala ini karena tiga berhala inilah yang paling masyhur. Ya. Tiga berhala ini yang paling masyhur di kalangan mereka. Wa a'dhamuha a'dhamuha 'inda al-Arab, dan yang paling besarnya, yang paling mulianya menurut mereka, menurut bangsa Arab. Nah. Sehingga disebutkanlah tiga nama ini. Wa illa, kalaupun tidak, maka apa? Disebutkan oleh Nabi alaihi wasallam mereka memiliki berhala yang banyak. Ya, memiliki berhala yang banyak. Nah, demikian. Qawlu al-ayat. Kemudian firman Allah Ta'ala yang menyatakan al-ayat atau ucapan Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah Ta'ala yang menyebutkan al-ayat, karena sini sebutkan apa? Wa qawlu Allah Ta'ala afara'aitumul lata wal uzza, kemudian apa? Al-ayat. Ya. Yeah. Maksudnya apa? Ay akmilil ayati ba'daha. Maksudnya apa? Sempurnakanlah ayat-ayat setelahnya. Ini diperintahkan. Artinya apa? Kenapa di sini dengan mansub al-ayati? Ya. Kenapa dibaca mansub? Sebagai apa? Sebagai maf'ul bihi. Sebagai maf'ul bihi dari fi'il yang mahdhuf. Takdirnya apa? akmilil ayati ba'daha, sempurnakanlah ayat tersebut setelahnya. Ya. Makanya kenapa dibacanya di sini apa? Dibacanya mansub al ayati dengan kasrah. Ya, mansubnya dengan kasrah kenapa? Karena jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim mansubnya dengan apa? Dengan kasrah. Baik. Nah. Sehingga di sini sebagai maf'ul bihi dari fi'il yang mahdhuf. Nah, qawlu alakumud dzakaru wa lahul unsa. Kemudian kalimat selanjutnya, karena kita diperintahkan untuk melengkapkan ayat ini, makanya kita lengkapkan di sini. Syekh melengkapkan alakumud dzakaru wa lahul unsa. Allah tabaraka wa taala menanyakan kepada mereka bangsa Arab, alakumud dzakar, apakah bagi kalian laki-laki, walahul unsa, dan bagi Allah perempuan. Nah, demikian. Maka apa? Hadza aidan istifhamun inkari. Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, firman Allah tabaraka wa taala ini yang merupakan bentuk pertanyaan, ya. Karena ada hamzah istifham di situ. Alakum, ya. Alakumudz dzakar. Apakah bagi kalian laki-laki walahul unsa dan bagi Allah perempuan? Kata Syekh, ini adalah istifhamun inkari. Ini adalah bentuk pertanyaan yang merupakan pengingkaran. Mengingkari sesuatu dalam bentuk bertanya. Ya. Yeah. Dan ini uslub yang bagus. Uslub yang bagus. Nah, ketika apa? Ketika kita mengingkari sesuatu, maka ditanyakan. Sebagaimana yang sudah pernah dibahas. Yeah. Nabi SAW sebelum mengingkari, beliau menanyakan dulu. Ya. Yeah. Mahadhi, apa ini? Ya. Ketika dijawab minal wahinah, ini adalah karena wahinah. Maka apa? Setelah itu Rasulullah SAW apa? Mengingkarinya. Inzi'ha, cabut dia. Ya. Fa innaha la taziduka illa wahanan. Karena benda itu tidaklah akan menambahkan bagimu kecuali apa? Wahanan, kelemahan. Nah, laumittu apa? Laumitta, laumutta. Bisa dibaca mitta, lau mitta atau lau mutta, ya, maaflah tak abada, kamu tidak akan selamat selamanya. Baik. Maka di sini Allah tabaraka wa taala juga memakai uslub yang sama, istifhamun ingkari, yaitu bertanya tetapi untuk mengingkari alal musyrikin, mengingkari perbuatan kaum musyrikin, alladzina yaj'aluna lillahi albanat, yang mana mereka memberikan bagi Allah perempuan. Allah memberikan kepada Allah perempuan, banat. Ya. Walahumul banin. Tetapi ketika mereka memberikan untuk diri mereka sendiri, bangsa Arab apa? Musyrikin. Mereka memberikannya laki-laki. Ya. Baik. Demikian. Kenapa? Karena di kalangan bangsa Arab, ketika mereka mendapatkan anak perempuan, mereka akan sangat malu. Sangat malu. Kalau mereka saja malu untuk apa? Untuk mendapatkan anak perempuan, kenapa mereka berikan perempuan itu kepada Allah tabaraka wa ta'ala? Ya, ini sebagai apa? Pengingkaran berarti. Mengingkari dari Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin, fa idza wulida lahumul walad adz-dzakar farihu. Kalau mereka mendapatkan anak laki-laki, mereka senang sekali. Farihu. Mereka senang sekali. Wastabshiru bihi, bahkan mereka apa? Mereka memberitahukan kabar gembira ini. Ya, zakat. Mereka akan beritahukan kabar gembira ini, diumumkan ke halayak ramai, bahwasanya telah lahir anakku yang laki-laki demikian demikian demikian. Ya, terhit. Dan akan diumumkan. Wa idza wulidatil unsa, tetapi kalau ternyata yang lahir itu adalah perempuan. Dhalla wajhul insan minhum muswadda. Wajah manusia di kala itu apa? Akan menghitam. Kenapa menghitam? Menanggung malu. Ya. Karena menanggung malu, menghitam. Demikian. Ya. Wa huwa kadhim. Dalam keadaan kadhim, menahan emosi. Marah. Ya. Begitu. Menahan amarah. Wa ma'a dzalika yakulun. Tetapi kalau mereka sendiri seperti ini keadaannya, tapi kenapa mereka mengatakan al-malaikah banatullah, para malaikat itu adalah putri-putri Allah, anak-anak perempuannya Allah. Iya. Mereka sendiri tidak mau kalau diberi anak perempuan, tapi kenapa mereka memberikan kepada Allah apa? Perempuan. Ya. Bahkan menjuluki para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Fa yaj'alunal banat lillah wal iyadu billah. Sehingga mereka pun menjadikan bagi Allah tabaraka wa ta'ala banat, anak-anak perempuan. Wa lahum ma yashtahun. Tetapi mereka akan memberikan untuk diri mereka sendiri ma yashtahun, apa yang mereka inginkan. Maka ini adalah bentuk pengingkaran dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Bentuk pengingkaran dari Allah. Allah menyindirnya. Ya. Kalau dalam sastra Indonesia, ini namanya satire. Ya. Menyindir dengan kebalikan keadaannya. Karena apa? Karena mereka sendiri tidak mau untuk menerima anak perempuan. Ketika dilahirkan anak perempuan, mereka tidak mau. Ya. Tapi apa? Tapi mereka sendiri memberikan bagi Allah tabaraka wa ta'ala justru anak perempuan. Ya. Qauluhu tilka idzan qismatun diza. Maka Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan apa? Tilka idzan, kalau demikian berarti qismatun diza. Ini adalah pembagian yang hina. Yang zalim, ya, pembagian yang semena-mena. Kenapa? Karena enak sendiri, ya, maunya enak sendiri. Kan begitu ya. Giliran apa yang suka bagi dia, dia ambil. Yang tidak suka, dia berikan pada orang lain. Ya. Ini berarti apa? Qismatun diza. Diza jairah. Diza maknanya adalah jairah. Jahat. Ya. Nah. Zalim. Semena-mena. Itu diza. Li'annahu alal aqal idha aradtumul qismah. Fajlidu lakum minal banina minal banati nasiban. Karena alal aqal minimalnya idza aradtumul qismah, kalau kalian ingin membagi-bagi, faj'alu lakum minal banati nasiban, hendaknya kalian jadikan bagi kalian perempuan-perempuan, anak-anak perempuan, bukan anak-anak laki-laki. Kenapa? Karena mereka tidak suka itu. Ya. Nah, faj'alu lillahi minal banina nasiban. Harusnya mereka memberikan bagi Allah anak-anak laki-laki sebagai bahagiannya. Kalau mereka mau jujur. Begitu ya. Baik. Walaupun itu tetap tidak dibenarkan. Walaupun apa? Tetap tidak dibenarkan. Kenapa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala lam yalid walam yulad. Nah. Demikian. Amma antaj'alu ma takhtarunahu li'anfusikum. Adapun apa yang kalian pilihkan untuk diri kalian sendiri, kalian jadikan apa yang kalian pilih untuk diri kalian sendiri. Wahumul banun, yaitu anak-anak laki-laki. Wataj'aluna ma takrahuna lillah, sedangkan kalian berikan apa yang kalian tidak sukai bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Fahadihi qismatun ja'irah. Ya. Maka apa? Ini adalah pembagian yang zalim. Pembagian yang semena-mena. Ya. Nah. Demikian. Sama saja apa? Kalau ada pembagian, kemudian yang bagus-bagus dia ambil, kemudian yang busuk-busuk dia kasihkan orang. Ya. Kira-kira bagaimana seperti itu? Ya. Tidak pantas. Kalau mau, sudah. Bagi rata. So, ya. Sesuai dengan kondisi seperti ini. Nah, qaulu kemudian firman Allah taala selanjutnya, in hiya illa asmaun sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. In hiya dhamir fi hiya, ya. Maka dhamir pada kata hiya, in hiya illa asmaun, itu tidak lain hanyalah asma, nama-nama. Sammaitumuha antum, nama-nama yang kalian berikan, kalian namakan kalian sendiri. Sammaitumuha antum. Yeah. Antum di sini ada yang mengatakan ini badal, yeah. Ada yang mengatakan ini taukid dan seterusnya. Nah, okay. Sehingga kalau itu badal, ya badal, tapi sebagian lagi mengatakan intokit, ya, sebagai penegasan samaitunuha antum, itu hanyalah nama-nama yang kalian berikan nama kalian sendiri, ya, untuk menegaskan bahwa itu adalah dibuat oleh mereka sendiri. Wa aba'ukum, dan nenek moyang kalian, ma anzalallahu biha min sultan, apa yang tidak pernah Allah turunkan dari satu bukti pun. Maka dhamir hiya yang ada dalam ayat ini, kata Syekh Munfaim rahimahullah ta'ala, yahudu ilal asma, dhamirnya itu kembali kepada asnam, berhala-berhala, ya, karena asnam jamak taksir dari sanam, ya, kaidahnya kullu jam'in mu'annas, ya, setiap yang jamak itu apa? Mu'annas, maksudnya apa? Setiap yang jamak taksir, ya, karena jamak itu ada tiga, ya, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak mu'annas salim, dan ada jamak taksir, sehingga yang dimaukan oleh para nuhat dengan kullu jam'in mu'annas, setiap jamak itu mu'annas, maksudnya apa? Jamak taksir, bukan jamak mudzakkar salim. Kalau jamak mudzakkar salim sudah jelas dia apa? Dia mudzakkar, ya, tidak bisa kemudian kita katakan ini mu'annas, tidak. Orang namanya saja sudah jamak mudzakkar salim, ya, mau dibilang mu'annas bagaimana? Baik. Nah, tapi yang dimaksud itu adalah jamak taksir. Baik. Sehingga apa? Sehingga diberi domir dengan hiya. Ya. Domir hiya mu'annas. Baik. Demikian. Dan tunggal. Dan tunggal dalam usul Arab. Walaupun asnan itu jamak, tapi apa, diberinya dengan domir yang tunggal, ya. Nah, demikian. Sehingga ada kisah dalam masalah itu, ya, dalam ilmu nahwu. Nah, kisahnya dalam ilmu nahwu saja, jangan di sini. Baik. Wa hiya ai hadil asnam Allat wal Uzza wa Manat allati sammaitumuha alihatan wa takhattumuha alihatan ta'budunaha hiya mujarrad asma sammaitumuha. Maksudnya kata Syekh di sini rahimahullah taala, hadil asnam, berhala-berhala ini, yaitu Lat, Uzza, Manat, Hubal dan yang lain-lainnya, ya. Allati sammaitumuha alihatan, yang kalian namakan sebagai sesembahan, yang kalian sebut sebagai apa? Sesembahan, ya. Jadi yang menjadikan ini sesembahan itu cuma mereka sendiri, pengakuan mereka, ya. Wattakhadtumuha alihatan, yang kalian jadikan sebagai sesembahan, ta'budunaha, yang kalian beribadah kepadanya, hiya mujarrad asma, dia hanyalah sekedar nama saja, hanya sekedar nama, ya, baik, sammaitumuha, nama yang sudah kalian namakan, ya, baik, demikian. Walakin ma anzalallahu biha min sultan, akan tetapi nama tersebut adalah nama yang tidak pernah Allah turunkan adanya satu bukti yang menguatkan nama tersebut. Artinya apa? Nama yang tidak berarti, ya, karena nama hakikatnya punya arti, ya, al-ismu madalla ala musamma, isim itu kenapa dinamakan isim? Karena apa? Karena dia yadullu ala musamma, menunjukkan kepada yang dinamai, itu namanya isim, ya, baik, yang asalnya dari kata sumu, sumu itu apa? Al-ulu, tinggi, artinya memiliki kedudukan dia, ya, nama itu memiliki kedudukan, sehingga hukum asalnya nama itu punya arti, punya makna, ya, sehingga tidak benar kalau orang mengatakan apa, apalah artinya nama, apalah artinya sebuah nama, ya, enggak benar. Justru nama dengan nama itu apa? Akan menunjukkan kepada yang diberi nama. Nah, kalau nama itu jelek, maka itu menunjukkan bahwasanya yang diberi nama jelek. Iya kan? Nah, sehingga tidak ada orang, satu orang pun yang mau disebut sebagai apa? Jahil. Ada tidak kira-kira orang yang mau dipanggil namanya dengan nama jahil? Enggak ada mau, ya, enggak ada yang mau. Nah, kalau dia mengatakan apalah arti sebuah nama, ya sudah kita panggil saja dia jahil. Ya jahil had. Ya. Ta'al. Ya. Wahai yang jahil, sini. Had, sini, sini. Ya. Coba tunjukkan. Baik. Mata apa? Nah. Nama hukum asalnya memiliki makna. memiliki arti. Tetapi karena ini ma'anzalallahu biha min sultan, karena nama-nama ini adalah ma'anzalallahu biha min sultan, tidak pernah Allah turunkan bukti tentang nama tersebut, maka apa? Menjadi sesuatu yang lam yakun syai'an mazkura. Ya, sesuatu yang tidak pernah apa? Disebut sebelumnya. Artinya apa? Sesuatu yang tidak berarti berarti. Sesuatu yang tidak berarti. Sehingga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, hiya mujarrad asma, sama itu muha. Itu hanya sebuah nama saja yang kalian namakan. Walakin ma'anzalallahu biha min sultan, tetapi Allah tidak pernah menurunkan bukti tentang nama tersebut. Ay min hujjatin wa dalil. Sultan yang dimaksud di sini adalah hujjah wa dalil. Hujjah dan bukti. Kenapa? Karena makna sultan itu banyak. Makna sultan itu banyak. Nanti akan diterangkan oleh Syekh Utsaimin makna sultan. Bal abtalah Allah subhanahu. Bahkan Allah membatalkannya. Ya. Allah menilainya batil. Qala ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala menyebutkan dalam surah Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allah wal haq. Dzalika, yang demikian itu, bi anna Allah wal haq, disebabkan karena Allah lah, dialah yang hak. Wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Dan apa yang mereka ibadahi dari selain Allah adalah al-batil. Wa anna Allah huwal aliyyul kabir. Dan bahwasanya Allah lah dia yang maha tinggi lagi maha besar. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, wa aslu sultan fil lughatil arabiyyah, kata sultan, hukum asalnya sultan atau asal kata sultan dalam bahasa Arab adalah ma bihi sultah, sesuatu yang memiliki kekuasaan. Fa in kana fi maqamil ilmi, sehingga kalau kata sultan itu menduduki kedudukan ilmu, fahuwal ilm, maka maknanya adalah ilmu. Ya. Wa in kana fi maqamil qudrah, kalau kata sultan itu menduduki kedudukan qudrah, kekuasaan, fahuwal qudrah, maka maknanya qudrah, kekuasaan, kemampuan. Wa in kana fi maqamil amri wa nahi, kalau seandainya menduduki kedudukan amar ma'ruf nahi munkar, wa huwa man lahul amru wan nahyu, maka makna sultan adalah orang yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan melarang. Ya. Baik. Siapa yang memiliki kekuasaan untuk memerintah dan melarang? Penguasa. Ya. Nah, jadi sultan juga bisa bermakna penguasa. Sultan bisa bermakna ilmu, sultan bisa bermakna kudrah kemampuan, sultan juga bisa bermakna hujjah wa dalil, sultan juga bisa bermakna apa? Man lahu al amru wan nahyu, orang yang bisa memerintah dan melarang. Nah, fa masalan qaulullah ta'ala, contohnya pada firman Allah ta'ala, la tanfuduna illa bi sultanin. Ya, yeah. Dalam surah Ar-Rahman. Ya. Yeah. Ayat ke-33. Allah menyebutkan apa? La tanfuduna illa bi sultan. Kalian tidak akan mungkin bisa melewatinya. Ya. Yeah. Ketika apa? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menantang orang-orang yang tidak beriman kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Silahkan kalian pergi ke akhtar samawati wal ardh. Ya. Ke penjuru langit dan bumi. Silahkan. Kalau memang kalian apa? Mampu untuk melakukannya. Okay. Tapi apa? La tanfuduna illa bisultan. Kalian tidak akan mampu melewatinya kecuali apa? Kecuali dengan sultan. Apa makna sultan di sini? Ay bi qudratin wa quwatin. Dengan kemampuan dan kekuatan. Ya. Gitu. Kenapa? Karena apa? Karena semakin tinggi apa akan semakin sempit dada. Ya. Begitu. Baik. Sebagaimana apa? Sebagaimana yang Allah sebutkan, isyaratkan. Ya. Wa mithlu qawlihi ta'ala, dan contohnya seperti firman Allah Ta'ala, ma anzalallahu biha min sultan, dalam surah An-Najm ayat 24, ayat 23. Maka mana sultan di sini apa? Ay min hujjatin wa burhan. Mananya adalah ma anzalallahu biha min sultan. Sultan di sini adalah hujjah dan burhan. Ya. Nah. Sehingga demikian juga di dalam hadis, kata Syekh, wa fil hadis, di dalam sebuah hadis disebutkan apa? As-sultanu waliyun man la waliya lahu. Sultan sebagai walinya bagi orang yang tidak memiliki wali. Dalam apa? Dalam hal pernikahan. Iya. Baik. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya, Pak. Inistajaru. Kalau seandainya mereka apa? Berselisih. Fasultanu waliyun man la waliyalah. Maka sultanlah yang menjadi wali bagi dia. Iya. Bagi orang yang apa? Wali bagi orang yang tidak memiliki wali baginya. Nah, demikian. Jadi, nah, sehingga boleh diwalikan dengan wali sultan. Iya, diwalikan dengan wali sultan. Baik, wali hakim disilakan oleh kita. Maksudnya sultan siapa? Man lahul amru wa nahyu. Orang yang memiliki hak untuk memerintah dan melarang. Ini namanya sultan. Atau yang diistilahkan dengan penguasa. Iya. Baik. Sehingga sultan ini tergantung dengan letaknya, kedudukannya. Dia kalau menempati kedudukan ilmu, maksudnya sultan adalah ilmu. Kalau dia menempati kedudukan kudrah, maka maksudnya adalah kudrah. Nah, demikian ya. Dan seterusnya. Qaulu. Kemudian firman Allah Ta'ala selanjutnya, iyattabi'una illa dhann. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti dhann, prasangka. In huna bima'na ma. In dalam lafaz ini maknanya adalah ma. Maknanya adalah ma nafiyah. Ya. Yeah. Maknanya adalah ma nafi. Ada yang tidak. Iyattabi'una artinya apa? Tidaklah mereka mengikuti illa dhann, kecuali prasangka. Bagaimana kita bisa membedakan in syartiyah dengan in nafiyah? Ya. Kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, wa alamatu in allati bi ma'na ma, dan tanda-tanda ciri-cirinya. Ini istilahnya rumus cepatnya. Karena kalau harus belajar lama nantinya, iya. Tapi rumus cepatnya begini, dengan tanda-tandanya, iya kan? Kayak sama seperti kita mempelajari isim. Isim itu banyak, iya. Ada isim dhamir, ada isim zahir, iya. Ada isim mufrad, ada isim seterusnya nanti, murakkab, iya. Banyak nantinya. Jadi, dari yang banyak tadi, bagaimana cara mengenal isim dari yang lainnya? Ya dengan ciri-cirinya, kan begitu ya. Nah, kalau harus mempelajari satu demi satu lama dia, begitu. Baik, sama seperti apa? Seperti kita ingin mengetahui apa sebuah bangunan itu bagus, kokoh dari apa? Dari ciri-cirinya. Kalau harus belajar arsitek, wah ya lama. Iya, harus menempuh pelajaran 4 tahun nanti, baru bisa jadi apa? Seorang insinyur. Tapi dengan ciri-cirinya apa? Kita tahu ini bangunan bagus, ini bangunan kokoh, iya. Nah, demikian. Apa ciri-cirinya? Bima'na ma anta tiya ba'daha illa. Kapan in ini maknanya ma? Ketika setelah in ada illa. Kalau ada in setelahnya ada illa, maka apa? Maknanya ma. Maknanya tidak, ya, manafi. Baik. Contohnya, Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Yusuf ayat 31. Nah, surah Yusuf ini surat yang paling banyak dijadikan percontohan dalam pelajaran nahwu. Ya, ajibah, ajibah. Ya. Nah, kisahnya kisah yang ajibah, susunan bahasa yang paling menarik. Nah, kalau kita menggali ilmu nahwu, kebanyakan contohnya ambil dari surah Yusuf. Iya. Baik. Karena lebih lengkap daripada yang lain. In hada, maksudnya lengkap dalam sisi apa? Pelajaran nahwu, ya, untuk pelajaran nahwu. In hada illa malakun karim. Lihat. In hada tidaklah ini illa malakun karim, melainkan malaikat yang mulia. Maksudnya apa? Yusuf ini tidak lain malaikat yang mulia. Kenapa? Karena saking tampannya. Ya. Kenapa? Karena ketampanan Nabi Allah Yusuf sebagaimana disebutkan dalam hadis itu setengahnya dari ketampanan manusia di dunia. Seluruh ketampanan manusia di dunia setengahnya ada pada Yusuf. Sisanya mana? Sisanya pada Nabi Allah Adam dan selebihnya pada keturunan Nabi Adam. Jadi jangan sombong kalau wajah kita tampan itu, jangan sombong. Kita itu cuma dapat sisaan saja. Iya. Dapat bekas. Iya. Tahu bekas? Iya. Tahu bekasan? Iya. Iya, sisaan saja sudah. Jadi jangan sombong. Saya paling tampan ini. Enggak bisa. Paling tampan itu Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasalam. Makanya dikatakan apa? In hadza illa malakun karim. Tidak lain ini hanyalah malaikat yang mulia. Kenapa? Karena malaikat itu dalam bentuk yang paling tampan. Iya. Paling bersih, paling tampan. Bayangkan sampai orang-orang kaumnya Nabi Lut tertarik padanya. Kenapa? Karena ketampanannya. Iya. Ketika malaikat azab datang singgah ke Nabi Allah Lut. Iya, setelah singgah kepada Ibrahim, singgah juga kepada Lut. Kemudian apa? Takut Lut. Kenapa? Karena ketampanan mereka. Dan tahu Nabi Allah Lut, ini malaikat. Iya. Nah, baik. Dan tahu Nabi Allah Lut bahwa kaumnya pasti akan apa? Akan mengincar tamunya ini. Kenapa? Karena tampan. Ya kalau enggak tampan enggak siapa yang mau, ya. Nah, gitu. Baik, kecuali orang yang sudah buta, ya. Sudah gila, ya. Nah, baik. Ini. Demikian dengan Nabi Allah Yusuf alaihi salatu wasallam. Setengah ketampanan manusia yang ada di alam semesta ini ada pada Nabi Allah Yusuf, dan selebihnya ada pada Nabi Allah Adam. Makanya Rasulullah SAW mengatakan apa? Bahwasanya manusia nanti akan dibangkitkan ala surati abihim Adam. Dibangkitkan dalam bentuk bapak mereka Adam. Mukanya sama seperti Adam semua. Tampannya sama seperti Adam semua. Jadi jangan khawatir, jangan minder. Ya. Jangan kemudian bikin status sudah apa? Wajahnya jelek seumur hidup lagi. Ya. Melihat KTP sendiri, ya. Baik, kemudian apa dibilang? Sudah jelek kok seumur hidup ya KTP-nya. Nah, jangan, ya. Jangan bersedih hati, jangan berkecil hati. Kenapa? Karena kita nanti di yaumil qiyamah akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Dalam wujud bapak kita Adam. Sama seperti bapak kita Adam. Tampannya tampan. Jangan takut, ya. Setengahnya pada Nabi Allah Yusuf dan selebihnya diberikan pada Adam alaihi salatu wasalam, baru selebihnya kepada keturunannya. Jadi kita tuh dapat sisa-sisanya, ya. Jadi jangan kalau melihat orang tampan jangan kemudian gigit jari, jangan. Ya. Sayang kalian, ya. Nah, percuma, ya. Kita sendiri nanti insyaallah akan dibangkitkan dalam bentuk apa? Bapak kita Adam alaihi salatu wasalam. Ya. Nah, tingginya ya tinggi, yang pendek jangan kemudian kecil hati, ya. Pendek kita. Nanti akan tinggi sama seperti Nabi Allah Adam. Ya. Gagahnya seperti Nabi Allah Adam. Ya. Nah, yang tampannya seperti Nabi Allah Adam. Manusia yang paling tampan di zakat raya setelah Yusuf alaihi salatu wasalam. Ya. Nah, demikian. Baik. Sehingga apa? Lihat. Ini kita kembali. Ini apa? Maknanya adalah ma hadza illa malakun karim. Kata Syekh, yakni ma hadza illa malakun karim. Orang ini tidak lain melainkan apa? Malaikat yang mulia. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, in hadza illa qaulul bashar. Ya. Maknanya apa? Ma hadza illa qaulul bashar. Tidaklah ini melainkan ucapan manusia biasa. Artinya apa? Ini bukanlah ucapan Allah tabaraka taala, melainkan apa? Melainkan ucapan manusia biasa. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala juga berfirman, yattabi'una illa dhann. Ai ma yattabi'una illa dhann. Ya. Berarti in yattabi'una maknanya adalah ma yattabi'una illa dhann. Mereka tidaklah mengikuti kecuali dhan, prasangka. Wa dhan alladhi yattabi'unahu huwa annaha alihah. Dan prasangka yang mereka ikuti itu bahwasanya sesembahan-sesembahan apa? Bahwasanya berhala-berhala tersebut adalah sesembahan mereka. Wa anna lillahi al-banat wa lahumul balun. mereka juga menyangka bahwasanya bagi Allah adalah anak-anak perempuan dan bagi mereka anak-anak laki-laki. Wadhan la yughni minal haqqi syai'a, padahal prasangka itu tidaklah bermanfaat dalam kebenaran sedikit pun. Tidak bermanfaat dalam menguatkan kebenaran sedikit pun. Karena qala ta'ala, sebagaimana disebutkan oleh Allah ta'ala fi ayatin ukhra, pada ayat yang lainnya. Nah, kita selesaikan. Qauluhu wa matahu al-anfus, dan apa yang diikuti, yang diinginkan oleh hawa nafsu. Kadzalika ayran, demikian juga kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, yattabi'una matahu al-anfus, bahwasanya mereka hanyalah mengikuti apa yang tahwal anfus, yang diingini oleh, yang apa, dihasrati oleh jiwa. Wa hadza adarru syai'in 'ala al-insan ayattabi'a ma yahwa, dan ini adalah perkara yang paling bermadarat bagi seorang insan ketika dia mengikuti apa yang dia inginkan saja. Ketika seseorang memperturutkan keinginannya saja, maka ini adalah perkara yang paling berbahaya. Fal insan alladhi ya'budullaha bil hawa, karena seorang insan yang dia beribadah kepada Allah dengan hawa nafsunya, fa innahu la ya'budullaha haqqan, sejatinya dia tidaklah beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Innama ya'budu 'aqlahu wa hawah, hanyalah dia beribadah kepada akalnya dan hawa nafsunya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin. Lihat, disebutkan oleh Allah 'ala 'ilmin. Afara'aita, ya, afara'aita maknanya sama dengan afara'aitu. Ini apa? Akhbiruni, ya. Akhbirni berarti, akhbirni, beritahukan kepadaku, man ittakhadha ilahahu hawahu, tentang orang yang telah menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya. Wa adallahu Allahu 'ala 'ilmin, dan Allah sesatkan dia di atas ilmu. Lihat, dia tahu bahwasanya apa? Dia hanya memperturutkan hawa nafsunya. Tetapi apa? Tetapi dia tidak mau melepaskannya. Lakin alladhi ya'budullaha bil hawa, lakin alladhi ya'budullaha bil huda la bil hawa, huwa alladhi 'ala al-haq. Akan tetapi orang yang beribadah kepada Allah dengan huda, dengan petunjuk, bukan dengan hawa nafsunya, dialah yang berada di atas al-haq. Nah, demikian qaulu, kemudian firman Allah ta'ala, walaqad ja'akum, walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang pada mereka al-huda dari Rabb mereka, ay ala yadin nabi saslam, maksudnya melalui tangan Nabi SAW. Fakanal ajdaru bihim ayattabi'ul huda dunal hawa, maka yang sangat pantas bagi mereka adalah mereka mengikuti al-huda, bukan mengikuti al-hawa. Nah, demikian ikhwati a'azani wa jazakumullah, wa insyaallah taala kita akan lanjutkan nanti ba'da subuh insyaallah taala. Naqtafi bi hadzal qadar, aqulu qawli hadza, astaghfiru li wa lakum wa li sa'il muslimin wal muslimat min kulli dhan, wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu hayyakumullah.